bahkan itu menjadi sebuah keyakinan bahwa mendukung teori sendiri itu merupakan kalau bahasa kita aspek keyakinan. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat dari teks-teks itu terjadi kontradiksi, baik itu dalam kitab kejadian maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna dhabal hadith kitabullah فخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم تبارك الله في المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita dikumpulkan untuk bermuajahah kembali. Kita berkumpul dalam rangka membangun solidaritas, dalam rangka membangun kepedulian, dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mau peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka bukan termasuk golongan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Andri dengan paparan yang sangat lugas, tegas, bagaimana sejarah permusuhan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, terutama saudara kita yang ada di bumi Palestina, kemudian juga dibuka bahwa ini adalah permusuhan yang abadi. Dengan kata lain, meminjam istilah yang sempat dikeluarkan oleh Al-Qaidah, mereka menggunakan bahwa hari ini telah terjadi Al-Harbu As-Salibiyah Al-Jadidah, perang salib baru, di mana kalau pada perang salib yang pertama mereka banyak mengalami kerugian, kekalahan, ya, apalagi kaum muslimin ketika itu bisa merebut kembali Baitul Maqdis, bisa menguasai bumi Palestina yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang kemudian mereka mengakui tentang keperkasaan kaum muslimin, kemudian mereka bertekad untuk mengulangi dengan pertempuran-pertempuran lain, yakni melalui Hujul Fikri, perang pemikiran, di mana kita ditanamkan, dicekoki bagaimana Yahudi adalah korban pada sebuah peradaban di mana mereka adalah bagian dari konspirasi yang mengibatkan mereka terhina. Intinya mereka ingin membangun kembali simpati dunia terhadap perjuangan orang-orang Yahudi, terutama yang ada di bumi Israel. Ayo lefadillah rahimahumullah. Saya akan mencoba berbicara dari sisi lain yang mudah-mudahan tidak saling bertabrakan dengan poin-poin materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Andri sebelumnya. Dan saya akan mencoba untuk berbicara tentang keutamaan negeri Syam, keutamaan negeri yang telah banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah banyak diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada negeri Syam ini yang pada masa lalu memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, dan sekarang negeri Syam ini berpecah menjadi empat negara. Yang pertama adalah bagian dari negeri Syam itu adalah Palestina. Ketika saya berbicara tentang Palestina, maka saya berbicara dengan Israel yang ada di dalamnya. Saya melawan mayoritas pendapat dunia yang mereka menyebut Israel dengan mengatakan bahwa Palestina ada di dalamnya. Nah, kita balik bahwa yang berhak menempati bumi Palestina adalah kaum muslimin yang ada di bumi Palestina sendiri. Yang kedua adalah Suriah, di mana Suriah adalah menjadi bagian bumi Syam. Yang ketiga kemudian Yordan, dan yang keempat adalah Lebanon. Empat negara inilah yang dikatakan sebagai negeri Syam pada masa lalu, yang banyak disebut-sebut dengan segala keutamaan, dengan segala fadilah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayolah fadilah rahimahumullah. Di sini dikatakan bahwa memiliki cakupan wilayah luas membentang dari sungai Efrat hingga di sebelah utara sampai Al-Arsi di sebelah selatan dan antara Gunung To'i pada sebelah timur hingga Laut Tengah di sebelah barat. Kemudian kota-kota yang masuk di dalam kawasan Syam disebutkan di kota Aleppo, Damaskus, Baitul Maqdis, Antakya, Syria, Basra, Asyam dan sebagainya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan tentang Syam ini di dalam ayat-ayatnya, di antaranya adalah di Quran surat Al-Anbiya ayat 71, wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri allati barakna fiha, ke sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala telah memberkati negeri lil alamin, untuk seluruh alam ini, untuk seluruh manusia ini, ya. Dan kalimat allati barakna fiha ini Allah ulang berkali-kali dalam beberapa ayat. Contoh adalah di Quran surat Al-Anbiya 81, wa li Sulaimana riha asafatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna likulli shay'in alimin. Alamin, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Ayolah wabillahi rahimakumullah, ini ayat-ayat yang menunjukkan betapa Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW pernah berdoa di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkati kami dan berkati Syam kami dan berkati Yaman kami. Ini doa sekali lagi yang Nabi SAW tunjukkan betapa pemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Syam ini juga di berkahi oleh Rasulullah SAW dalam doa-doanya. Kemudian juga banyak hadis lainnya yang saya akan nanti ceritakan bagaimana fadilah-fadilah Syam itu secara berurutan. Yang pertama adalah bahwa Syam merupakan bumi para nabi. Seperti yang sudah dijelaskan, Nabi Ibrahim AS, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yakub, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di bumi Syam. Bahkan ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama salaf, mereka juga bermukim di bumi Syam. Bahkan ulama hadis, 6 hadis ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nasa'i, mereka semua juga tinggal di bumi Syam. Ini sekali lagi menunjukkan betapa wilayah itu begitu terhormat di hadapan para nabi dan orang-orang soleh sesudahnya. Kemudian yang kedua, bahwa bumi Syam ini adalah bumi yang selalu direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, kepada para orang-orang soleh ketika itu, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, beliau menuliskan bab khusus, bab anjuran untuk bermukim di Syam dan tentang keutamaan Syam. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis lainnya dari Wasilah bin Al-Asqa, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Huzaifah bin Yaman dan Mu'adz bin Jabal, dua orang sahabat ini, Huzaifah bin Yaman dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhumah, mereka meminta pendapat kepada Rasulullah SAW kemana mereka harus pindah, mereka ingin hijrah, mereka ingin pindah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengisyaratkan ke arah Syam. Dan ketika ditanya lagi, Nabi menjawab dengan mengisyaratkan tangannya ke arah Syam. Dan kemudian Nabi mengatakan, Alaikum bisyam, fa'innaha sofatun biladillah, yaskunuha fi ratuhu min khalqihi. Beradalah kalian di negeri Syam. Sesungguhnya ia adalah negeri pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dihuni oleh para makhluk terbaiknya. Dan lagi, ini menunjukkan begitu mulianya Syam sampai-sampai dijadikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang mau pindah ke sana. Bahkan diceritakan oleh Atha' al-Qurashani, seorang salaf, bagaimana dia juga meminta pendapat ketika dia ingin pindah rumahnya dia meminta pendapat kepada para ulama-ulama yang ada di Makkah, ulama yang ada di Madinah, ulama yang ada di Kufah, ulama yang ada di Basrah, dan ulama yang ada di Khurasan. Semua ulama-ulama itu memberikan jawaban yang sama dengan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Syam tadi. Maka semuanya mengatakan berangkatlah kamu ke Syam. Ayol ikhwanillah rahimakumullah, dan lagi ini gambaran betapa mulianya bumi Syam itu sampai Nabi dan orang-orang salaf, orang-orang salafus saleh radhiyallahu anhum, mereka merekomendasikan Syam untuk menjadi tempat tinggal kita semuanya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW menjanjikan pasti semuanya kaum beriman yang mereka masih hidup ketika di akhir zaman, mereka akan mendapatkan giliran untuk bermukim di Syam, akan bisa berkunjung ke bumi Syam. Maknanya apa? Insya Allah kalau saudara-saudara kaum muslimin semuanya diberikan nikmat hidup lagi, maka kita akan diberikan kesempatan untuk menginjak bumi Palestina. Kita akan diberikan kesempatan menginjak bumi Lebanon, Yordania dan Suriah, yang dengannya berarti kita akan memberikan pertolongan, kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mampu memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di sana untuk memenangkan mereka dan segala bentuk penindasan yang mereka alami pada hari ini. Dan yang ketiga disebutkan bahwa malaikat telah membentangkan sayapnya ke bumi Syam. Maknanya malaikat rahmat, malaikat yang membawa kebaikan ini telah memberikan keridhaannya, membenarkan sayapnya ke penduduk Syam dan kotanya sendiri. Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami sedang menulis Al-Qur'an di atas pelepah kayu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li Syam, kebaikan pada negeri Syam, keberuntungan pada negeri Syam." Fakulna, maka kemudian sahabat menanyakan, di ayi zalika ya Rasulullah, mengapa bisa demikian ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala li anna malaikatur rahman basitatun ajnihataha alaiha, karena sesungguhnya malaikat ar-rahman, malaikat yang membawa kebaikan ini telah membentangkan, telah mengembangkan sayapnya di atas Syam. Ayol ikhwan fillah rahimakumullah, maka berbahagia kalau seandainya hadis ini dikatakan tuba li Indonesia, berbahagialah untuk negeri Indonesia. Ya, kalau seandainya kemudian ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah, karena malaikat membentangkan sayapnya di Indonesia, alangkah bahagianya kita. Tetapi hadis ini ditunjukkan khusus untuk Syam, negeri yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti saya akan tunjukkan alasan kenapa kok mereka demikian meridhai orang-orang Syam yang tinggal di dalamnya. Ya. Kemudian ini yang keempat, salah satunya mungkin yang Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan malaikat membentangkan sayapnya. Yang keempat adalah seperti yang disebutkan sama Ustaz Andri tadi, bahwa Syam tempat lahirnya, tempat keberadaannya Al-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman nanti. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, la yazalu ahlul gharbi dhahirina 'alal haq hatta taquma as-sa'ah. Maka kelak akan senantiasa datang ahlul gharbi, penduduk maghrib yang ada di barat, penduduk barat menampakkan kebenaran hingga datangnya hari kiamat. Maka Imam Ahmad rahimahullah memberikan penjelasan, ahlul gharbi, penduduk barat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah penduduk Syam. Dan pendapat Imam Ahmad ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Manaqib Syam wa Ahlihi halaman 76 dan 77. Ikhwanina rahimakumullah, bagaimana dengan waktu hari ini, realita hari ini? Alhamdulillah, Syam ketika bergolak dari bumi Palestina, kemudian bergolak bumi Suriah, maka kelompok-kelompok perlawanan harakatul dakwah wal jihad muncul di sana. Kalau di bumi Palestina kita bisa melihat Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, dengan Brigadir Izzuddin Al-Qassamnya yang merupakan sayap militernya. Kemudian muncul kelompok Brigadir Al-Aqsa, kemudian muncul kelompok Tanzimul Jihad, seram di Baitul Maqdis, kemudian kelompok Jihad Islami dan sebagainya. Yang ini menunjukkan bahwa Syam betul-betul menjadi bibit tegaknya sebuah tanzim-tanzim jihad yang ada di sana. Belum lagi kalau kita bicara di Suriah, ketika Suriah pecah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Taubut Basar laknatullah alaih, muncul kelompok perlawanan kaum muslimin, muncul FSA, Free Suriah Army, muncul Jabhah An-Nusra, Dia Bahadur Rahili yang terbesar, yang banyak memberikan amalian, membuat perlawanan aksi bom syahid, amalian istihadiah yang ada di Suriah pada hari ini, bekerja sama dengan kelompok-kelompok jihad lainnya seperti FSA, kemudian di Wahabul Tauhid, kemudian juga di Muslimah Home dan sebagainya. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana kaum muslimin yang ada di bumi Islam, mereka betul-betul menunjukkan kecintaan mereka kepada dakwah ini, kepada jihad ini, untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika kehormatan mereka, ketika izzah mereka, ketika izzah agama ini dicabik-cabik oleh pemerintah Tsaghut Bashar la'natullah alaih. Ayolah wa'ala rahimahullah, sekali lagi, ini Taifah Mansurah yang insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak pertolongan. Betapa banyak keajaiban-keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala buka di bumi Islam, di bumi Suriah. Bagaimana yang diceritakan ketika mereka dalam sebuah amalian kelompok Jabhah An-Nusrah menarik pasukannya karena sedikit cuma 150 orang, sementara musuh yang mereka hadapi ribuan. Dan ketika itu datang pertolongan dari pihak musuh berupa pesawat tempur dan helikopter yang tahu di komandan mujahidin itu bahwa mereka adalah bagian dari Tsaghut Suriah, maka kemudian mereka menarik diri, beralih, pindah ke sebuah tempat yang lebih tinggi, dan kemudian helikopter itu nyampe ke lokasi ketika didengar dari jauh terjadi tembak-menembak, sementara tidak satu pun dari kalangan mujahidin yang masih tertinggal di lokasi tersebut. Dan tembak-menembak berlangsung lama, sampai kemudian selesai, keesokan harinya dilihat oleh kelompok mujahidin tadi, mereka turun, dan subhanallah, korban-korban banyak berjatuhan dari kalangan tentara-tentara Tsaghut Suriah. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfirullaha yanshurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamanya. Ayatul Rahman fi jihadissam. Ayat-ayat Ar-Rahman di bumi Islam. Kalau Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah menceritakan di dalam kitabnya Ayatul Rahman fi jihadil afghan, bagaimana ketika beliau menceritakan pesawat-pesawat Rusia dikerumuni oleh burung-burung yang ada di bumi Afghan, sehingga pandangan pilot dan kopilotnya terhalang yang menyebabkan pesawat mereka tidak bisa terbang, dan akhirnya mereka jatuh pesawatnya menabrak gunung dan bukit-bukit yang ada di bumi Afghanistan. Maka kemudian kita bisa menyaksikan cerita demi cerita saudara-saudara kita yang pernah berangkat ke Sam, yang pernah berangkat ke Suria, yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh pembicara yang ketiga. Betapa sekali lagi keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan seperti itu. Atau kemarin sebelum saya berangkat ke sini, saya coba cari berita yang di internet, dibuat di situs arrohman.com. Bagaimana kesaksian salah seorang tentara Suriah ketika dia bertaubat kembali bergabung bersama para mujahidin. Dia memberikan testimoni. Kesaksian yang sama yang pernah saya dengar ketika saya dulu masih mahasiswa tahun 1990-an. Ketika terjadi pecah perang Bosnia-Herzegovina, utusan para mujahidin datang ke Indonesia. Saya betul ingat betul namanya Hizmat Khalifah. Dua orang mujahidin, salah satunya Ustaz Hizmat Khalifah. Dia berbicara ketika terjadi pertempuran kaum mujahidin dengan tentara-tentara Serbia di sebuah kebun jagung. Kemudian mereka bisa dikalahkan, mereka ketakutan melihat para mujahidin yang ada di Bosnia. Ketika ditangkap salah seorang dari mereka, ditanya kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian gemetar. Apa jawab si tentara Serbia tadi? Bagaimana kami tidak takut? Bagaimana kami tidak gemetar? Kami melihat kalian mempunyai pasukan yang tinggi-tinggi yang rata-rata 10 meteran. Pasukan-pasukan itulah yang menangkap bom-bom yang kami lemparkan kepada kalian yang membuat kami takut. Dan cerita itu terulang ayolah wabila rahmatullah. Bagaimana kesaksian tentara-tentara Suriah kepada para mujahidin. Mereka menyaksikan ketika melihat para tentara-tentara atau mujahidin-mujahidin yang ada di Suriah ini, sementara jumlah tentara Tsaghut Suriah ribuan, mereka tidak berani menyerang karena menurut pandangan mereka banyak di gunung-gunung pahlawan-pahlawan atau pasukan-pasukan putih berjubah putih dengan jumlah yang besar yang berkelebat ke sana kemari, dan itu yang membuat mereka gentar dan mereka tidak mau memulai pertempuran lebih jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayolah wabillah rahimahumullah, sekali lagi ini yang Allah tunjukkan betapa Taifah Mansurah insyaAllah sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW akan datang dari bumi Islam. Yang kelima, bahwa ada bumi ribat yang utama yang ada di bumi Syam. Ribat itu maknanya sebuah negeri kaum muslimin yang berbatasan dengan negeri kafir, yang kemudian kaum muslimin berjaga di perbatasan itu. Mereka yang berjaga disebut sebagai seorang muramin, orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pahala yang dijanjikan dalam sebuah hadis sangat besar sekali. Apabila seorang muramin, orang yang ribat tadi, dia meninggal dunia dalam ribatnya, maka tetesan darah yang pertama mengalir itu akan memberikan kucuran pahala yang tidak akan lepas sampai hari kiamat. Kalau disebutkan dalam hadis lainnya, idza mata ibnu adam ikhtata amaluhu illa bi thalathin, apabila mati anak adam maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal: amal yang soleh, kemudian apa, sedekah jariah, dan yang ketiga doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka yang keempat kata Nabi Allah, darah seorang muramid yang ketika tertumpah di jalan Allah, maka pahalanya akan memberikan, maka darahnya akan memberikan pahala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, ya. Maka disebutkan bumi ribat utama yang ada di Syam, namanya tempatnya adalah Asqalan, dan sudah ada di sekarang di bumi Syam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jabul Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmah." Sesungguhnya awal urusan ini, urusan agama ini adalah nubuwah, kenabian dan rahmat. "Tsumma yakunu khilafatu wa rahmah." Kemudian ditegakkan khilafah, lalu rahmat juga. "Tsumma yakunu mulkan." Lalu kemudian ditegakkan kerajaan-kerajaan. "Tsumma yatakadamuna alaihi takadumul khimr." Kemudian mereka menjadi rebutan orang-orang seperti kuda-kuda yang berebut. Fa'alaikum bil jihad, kata Nabi. Maka menjadi kewajiban bagi kalian untuk berjihad. Wa inna afdhal jihad, wa inna afdhal jihadukum ar-riba. Dan seutama-utama jihad kalian adalah riba. Wa inna afdhal ribatukum as-shalah. Dan sesungguhnya seutama ribat-ribat kalian, bumi ribat kalian adalah as-shalah, bumi ribat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di sana. Bumi ribat kaum muslimin. Mengapa ada ribat? Karena ada musuh yang ada di dalamnya, karena ada musuh yang berada pada satu negeri yang menyerang kaum muslimin yang ada di sana, yang ada di dalamnya. Maka menjadi kewajiban bagi penduduk negeri itu, bagi ahlus Syam, bagi penduduk Syam yang tinggal di dalamnya, untuk memberikan perlawanan, untuk melakukan tidak sekedar ijab lagi, tetapi sudah ribat dan kemudian al-jihadu fi sabilillah. Maka ketika terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Israel kepada seorang anak kecil yang ketika itu diekspos oleh dunia, kondisi layak Muhammad Al-Durrah, seorang anak kecil itu ketika ia bersembunyi di belakang bapaknya, yang bapaknya ketika itu sedang melambai-lambaikan tangannya kepada tentara Israel la'anatullah alaihim untuk tidak menembak mereka, tetapi himbauan itu tidak dilakukan, dan kemudian akhirnya terbunuhlah anaknya si Muhammad Al-Durrah ini, dan dia mati dalam pangkuan bapaknya karena tertembak oleh peluru Israel. Dan itu disiarkan live oleh TV-TV di seluruh dunia saat itu. Maka demi menyaksikan hal itu, tergerak mujahidin jesnya, mereka kemudian mengirimkan surat kepada hukumah Saudi, kepada Raja Saudi yang ketika itu Fahd bin Abdul Aziz, dikirim surat permohonan agar mereka dibantu untuk dikirimi pesawat terbang yang akan mengangkut pasukan mujahidin jesnya. Mujahidin jesnya hanya mengirimkan 50 mujahidin jesnya yang mereka minta izin supaya diterbangkan dan turun di Saudi. Untuk Saudi ke Palestina mereka akan jalan kaki, dan mereka sudah memperhitungkan jarak Saudi dengan Palestina ketika jalan kaki cuma 1 bulan, dan mereka mempercayai sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, perjalanan seorang mujahid di sabilillah selama 1 bulan terdengar oleh musuh, maka akan membuat gentar dan memberikan kekalahan kepada musuh yang mendengar perjalanannya. Dan mereka mau beramal dengan hadis itu. Tetapi sayang sekali lagi, dan kita tahu bagaimana akhir cerita ini, tentu saja Raja Saudi yang katanya apa, Khadimul Haramain, melayan dua tanah suci, tidak memberikan kesempatan itu. Tidak memberikan kesempatan seorang mujahid fisabilillah untuk berangkat ke bumi jihad, di bumi Syam, di bumi Palestina. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, sekali lagi, ini fadilah yang kelima, ada asqalan, ada bumi ribat yang utama. Yang keenam, yang terakhir adalah bahwa Sam'i ketika tengah berkecamuk fitnah yang melanda dunia hari ini, maka cahaya iman itu memancar dari Sam. Cahaya iman itu memancar dari Sam, kata Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inni ra'aitu ka'anna ma'amudal kitab intuzi'a min tahti wisadati fa'atba'tuhu basari fa'idha huwa nurun sabi'un umidan ila Sam. Ala wa innal imana idza waqa'atul fitan bisam." Sesungguhnya saya telah melihat seakan-akan tonggak Alkitab itu telah tercabut dari bawah bantalku, maka aku mengikutinya dengan pandanganku. Tiba-tiba terdapat cahaya terang benderang yang mengarah menuju Sam. Maka ketahuilah sesungguhnya iman, kata Nabi, jika telah terjadi beragam fitnah, maka iman itu berada di Sam. Iman itu hanya ada di Sam. Mengapa? Ketika terjadi fitnah di dunia, maka penduduk Sam mereka tetap istiqomah, mereka tetap ajak dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi penduduk yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul sabar terhadap agama mereka. Mereka tidak terjebak dalam fitnah yang ada di sana. Dan mudah-mudahan karena mereka sekali lagi menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Maka kalau kita kemudian bisa mendengar konflik hari ini yang mengundang kaum muslimin di seluruh dunia untuk bisa masuk ke Sam, untuk bisa masuk ke Palestina ataupun ke Suria, tidak lain karena mereka meyakini bahwa di Sam, bahwa di Suria, di Palestina adalah puncak nanti pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang mereka sekali lagi akan dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir pun juga bersungguh-sungguh terhadap urusan ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana Sam, bagaimana Suria dikeroyok oleh Suria sendiri, Iran, kemudian Israel, lalu kemudian Lebanon sebelumnya, dan kemudian dibantu oleh Amerika yang kemarin turun membawa satu kapal induk dan satu kapal tempurnya, kemudian Belanda juga mengikutinya, kemudian Rusia dan China, mereka membantu pemerintah Bashar al-Assad. Jangan tertipu kalau dikatakan bahwa Amerika membantu para mujahidin, itu adalah dusta, itu berita bohong. Mereka tidak pernah menerima bantuan. Kalaupun seandainya mereka membantu, ada udang di balik batu. Tidak ada, kalau gitu, tidak ada makan siang yang gratis. Kita masuk toilet aja, bayar. Ya, apalagi kalau memberikan bantuan. Cukuplah pelajaran bagi kita. Bagaimana mujahidin Afghanistan, ketika mereka perang melawan Rusia, Amerika katanya bantu. Mereka memang bantu, memberikan senjata, memberikan stanger sebuah bom untuk melontarkan roket untuk mengejar pesawat-pesawat Rusia. Karena ketika itu mujahidin Afghanistan, ketika pesawat MiG Rusia ini menghantam wilayah Afghanistan, para mujahidin cuma bisa melihat saja. Karena mereka tidak mempunyai senjata yang bisa merontokkan pesawat-pesawat tempur itu. Maka kemudian ketika Amerika membantu dengan stanger-nya itu, mereka manfaatkan. Dan dimanfaatkan, tetapi tidak kemudian mereka mau diatur. Mereka tidak mau tunduk terhadap setia Amerika. Mereka tidak mau tunduk terhadap Obama dan antek-anteknya sampai hari ini. Demikian pula ketika Amerika menggagas kemarin mengumpulkan para oposisi untuk diundang ke negeri mereka, dirapatkan agar mereka memperbincangkan, menyiapkan kekuasaan pasca runtuhnya Bashar al-Assad, mereka tidak mau. Karena yakin bahwa akan diberikan sekali lagi kemenangan yang memetik dua jihad itu bukan para mujahidin, tetapi orang-orang kafir yang menjadi anti-anti Amerika, orang-orang sosialis, orang-orang demokratis yang mereka sekali lagi akan tunduk di bawah ketia Amerika. Dan mujahidin sudah kenyang dengan pengalaman itu. Maka kita kemudian bisa membaca bagaimana ketika jihad dimulai di Irak, mujahidin Irak dengan segala kekuatan, mereka sudah bisa memproklamirkan langsung tegaknya daulah Islamiyah yang ada di Irak. Demikian pula yang ada di Afghanistan, sudah tegak. Kemudian di wilayah Sumal dan di wilayah Mali dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mujahidin tidak mau tertipu lagi dengan aturan-aturan yang dibikin oleh Amerika dan sekutunya. Dan sekali lagi kita meyakini bahwa ini adalah pertempuran yang akan insya Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di bumi Islam. kalau Presiden Rusia Putin kemarin memberikan pernyataan bahwa dia mengakui kekalahan pemerintahan Basar, karena diprediksi oleh pengamat militer Rusia bahwa kekuatan Basar tinggal 6 bulan lagi. Maknanya kita tinggal menghitung kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para mujahidin. La taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al yahud wa yaqtuluhumul muslimun hatta yastabi al yahudiyyu bi wara'il hajar was sajar wa yaqulu hajar was sajar ya muslim ya abdullah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa durqad fa innahu min sajaril yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin bisa membunuhi orang-orang Yahudi. Membunuhi orang-orang Yahudi sekali lagi. Kalau ada salah satu komandan Hamas, Imam Akel, Allah yarham, pernah mengatakan, dan tidak ada kewajiban setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali membunuh orang-orang Yahudi dengan tangan-tangan kalian. Ini ditanamkan terus oleh Imam Akel kepada para anggota-anggotanya Brigade Izzuddin Al-Fasar. Kembali lagi. Tidak akan datang kiamat sampai kita bisa memerangi orang-orang Yahudi. Yang kemudian orang-orang Yahudi itu lari ketakutan. Kemudian mereka bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu. Dan subhanallah, pohon-pohon dan batu-batu itu berbicara atas nama Allah. Hei Yahudi, hei Muslim, hei Abdullah. Ini ada orang Yahudi di belakangku. Kembali dan bunuhlah dia. Illa gorkot, kata Nabi. Kecuali gorkot, fa'innahu min sajaril Yahud. Karena sesungguhnya gorkot adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan ini mereka pahami, mereka percayai hadis ini. Dan kita dapatkan data bagaimana pohon-pohon gorkot sekarang ditanam di Israel, yang pohon itu jumlahnya melebihi populasi orang-orang Yahudi yang ada di bumi Israel sendiri. Bahkan 3 kali lipat jumlahnya. Karena mereka mengharapkan pertolongan dari pohon gorkot tadi. Demikianlah ya Allah, bila rahimahumullah. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk membangun kepedulian kepada saudara kita yang ada di bumi Palestina, yang ada di Suria, yang ada di bumi Islam lainnya, yang akan menggerakkan kita untuk mempersembahkan apa yang terbaik yang kita bisa berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanillah rahimakumullah. Sekali lagi kami ingatkan, kita tidak bisa terdiam saja di sini. Kita tidak bisa menjadi penonton atas kemenangan kaum muslimin insyaallah nantinya. Jadi marilah kita bantu para mujahidin di Suriah dan Gaza supaya mereka bisa melawan tentara Yahud dan ada-adanya, supaya kemenangan muslim, kemenangan umat Islam segera diraih. Untuk yang ketiga, yakni pemateri dari Hilal Ahmad Sosiati untuk Suriah. Beliau adalah ketua relawan Hilal Ahmad Sosiati untuk Suriah. Nama beliau adalah Ustaz Dimas Angga Persada. Beliau akan memaparkan langsung kepada kita bagaimana kondisi Suriah saat ini. Dan langsung saja kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umat dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shayatanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Sudah kita dengarkan tadi dua pembicara menjelaskan tentang yang pertama yaitu tentang konspirasi dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang siapa musuh-musuh Islam. Kemudian yang kedua tadi menyebutkan hadis-hadis tentang Madainul Syam. Pada kesempatan ini saya akan lebih banyak berbicara tentang Suriah. Judulnya kan uang receh untuk bumi Syam, Palestina dan Suriah. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Suriah karena beberapa alasan. Yang pertama, terjadi diskriminasi secara tidak langsung oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Antara Gaza dan Suriah beda sikapnya. Ketika terjadi perang, ketika terjadi serangan Israel di jalur Gaza, dari ujung timur sampai ujung barat langsung ramai informasinya. Tokoh-tokoh Islam beramai-ramai pergi di jalur Gaza. Padahal perang hanya terjadi 8 hari. Dan hanya menewaskan 100 orang lebih sedikit. Bukan saya tidak peduli dengan jalur Gaza. Masalah membantu Gaza itu sudah menjadi kewajiban kita. Dan itu sudah dipahami oleh kaum muslimin. Tapi persoalannya adalah, mengapa Suriah yang sudah terjadi konflik selama 20 bulan dan sudah menelan korban tewas sebanyak 44 ribu jiwa lebih, tidak ada kaum muslimin yang begitu semangatnya membantu Suriah. Khususnya saya bicara di Indonesia. Ini adalah hal yang aneh. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa tokoh, jawabannya begini, beda mas, ini Palestina. Yang di sana ada Masjidil Aqsa. Suriah nggak ada Masjidil Aqsa, mas. Saya tanya, pak, peta Islam itu adanya apa? Hijaz. Ya, Hijaz itu Saudi dan sekitarnya, atau Jaziratul Arab. Kemudian ada Syam. Kemudian ada Khurasan. Itu peta Islam. Kalau peta yang kita ikuti hasil perjanjian Sykes-Picot yang itu dijawabi oleh orang-orang kafir, maka sekarang itu petanya. Negara-negara itu terpecah, pecah. Dan Palestina, jadi negara Palestina itu yang sekarang sebagian besar dikuasai oleh Israel, yang di sana ada Baitul Maqdis. Coba kita geli sedikit, apakah benar Masjidil Aqsa itu ada di jalur Gaza? Jalur Gaza itu ada di barat dayanya Masjidil Aqsa. Sementara Suriah, Damaskus itu ada di timur lautnya Masjidil Aqsa. Dua wilayah ini sama-sama tidak memiliki Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu jauh dari jalur Gaza. Bahkan kalau dari Gaza mau ke Masjidil Aqsa itu jauh lebih sulit karena dikelilingi oleh kawasan Israel. Jadi kalau ada mengatakan Gaza beda pak, karena ada Masjidil Aqsa, salah besar. Perhatikan baik-baik petanya. Tadi Ustaz Tuhani sudah menyebutkan hari-hari akhir zaman. Perhatikan baik-baik pembebasan Masjidil Aqsa itu dimulainya dari Damaskus atau dari jalur Gaza. Ada yang salah dari kita. Sekali lagi saya bukan ingin melemahkan semangat membantu Gaza. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya pernah pergi ke jalur Gaza dan menyerahkan bantuan. Dan sampai hari ini kami pun masih memberikan bantuan kepada jalur Gaza. Tapi tolong kaum muslimin berpikir secara dewasa dan mari berpikir secara adil. Itu yang pertama. Sebelum sudah ditampilkan. Jadi saya akan lebih banyak bicara tentang Suriah. Kalaulah kemudian banyak elemen-elemen umat ini yang suka bicara si Al-Quds Al-Aqsa dan kita ingin membebaskan Al-Aqsa, maka ketika terjadi persoalan di Palestina mereka bergotong-gotong memberikan bantuan, maka Anda sedang berjuang bukan menggunakan nubuat Nabi, tapi menggunakan garis-garis teritorial yang digariskan oleh Barat. Padahal nubuat Nabi mengatakan pembebasan Masjidil Aqsa dimulai dari Damaskus. Dan ketika Anda ingin merindukan pembebasan Al-Aqsa, Suriah hari ini menjadi tempat penting. Hadis sudah menyebutkan banyak hadis. Di antara satu tempat yang disebutkan juga dalam hadis menjadi basis orang-orang mukmin mujahidin itu Hufah. Yang itu ada di wilayah barat daya Damaskus. Dan tempat itu sekarang sudah ada dan sudah dikuasai oleh mujahidin. Kalau mau hadisnya gimana, saya ini bukan ustaz. Tadi sudah lewat juga ustaz bicara, saya hanya relawan biasa. Jadi kalau mau tahu nanti hadisnya mana emang betul dari Damaskus, sama gue dikaji nanti. Minta apa panitia bikin kajian lagi, nubuat akhir zaman pembebasan Al-Aqsa. Nah, undanglah ustaz-ustaz spesialis persiamatan. Nah, itu nanti insya Allah banyak tahu tentang masalah itu. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan teman-teman yang baru saja pulang. Saya ke sana pada tepatnya hari ke-11 bulan Ramadan yang lalu, sampai sebulan, sampai lewat Idul Fitri. Jadi waktu itu saya melaksanakan lebaran di Suriah sana. Ini tim yang ketiga, saya tim yang pertama. Ini saya akan menunjukkan laporan dari mereka. Ini kawasan tempat mereka bertugas, yaitu di kawasan Jabal Akhrot namanya. Itu Jabal Akhrot tepatnya di daerah timur laut Latakia. Nanti ada petanya insya Allah. Nah ini petanya. Di mana posisi Jabal Akhrot? Ini adalah Latakia ya. Ini namanya kota Latakia. Jabal Akhrot itu posisinya di sini, tengah-tengah antara Latakia dan Idlib. Nah disitulah tempat teman-teman kami bertugas sebagai relawan medis, memberikan bantuan medis kepada orang-orang yang ada di sana. Hadirin rahimakumullah, Latakia, kenapa kok kalian dilepaskan di tempat itu? Latakia itu adalah satu kawasan yang sampai hari ini dijadikan basis terkuat dan tempat terakhir pasukan Bashar Assad. Jadi itu dekat pantai, dekat laut ya, sebelah baratnya itu laut tengah. Mengapa Latakia? Pertama karena Latakia dan sekitarnya adalah kawasan mayoritas Nusairiyah. Basis terkuat Bashar Assad dan pendukungnya. Kemudian dekat pelabuhan, kalau memang terjadi mereka kalah, mereka bisa kabur melalui jalur laut. Jadi Latakia itu basis kekuatan mereka. Nah, dari Latakia inilah disuplai senjata ke Aleppo dan Idlib. Jadi posisi teman-teman waktu di situ membantu masyarakat secara medis dan juga itu menjadi posisi penting bagi kelompok perlawanan karena untuk memutus suplai senjata dari Latakia ke Idlib. Itu posisinya. Ini petanya dikopi dari data pengungsi per bulan September. Ya, sekarang sudah bertambah pengungsinya. Ini saya lewatkan dulu. Kondisi di sana hari ini cuaca cukup dingin, 3-5 derajat Celcius. Puncaknya di bulan Desember ini mungkin bisa minus karena akan turun salju. Ya, suasana daerahnya memang merupakan daerah wisata ya, kaya dengan hasil pertanian. Jadi sejak tim pertama, sejak saya pergi, memang kami ditugaskan di kawasan yang sama. Hanya bergeser sedikit, misalnya tim pertama itu di Sidoarjo, tim kedua di Surabaya. Beda sedikit, beda berapa kilometer, beda-beda titik. Ya. Ya seperti kota mati ini tempat teman-teman, ini ada gambar. Gambar ini adalah gambar rumah sakit tempat teman-teman bertugas yang dijamin Birmil. Jadi Birmil itu strategi baru pasukan Assad memperirit kos biaya perang. Mereka buat dari top, diisi 60 kg TNT, berikut besi-besi seperti paku dan bahan-bahan keras, kemudian diterbangkan oleh helikopter. Mereka sudah tahu tempat-tempat yang akan mereka target, sampai di atas bangunan itu dijatuhkan. Nah, hancurnya seperti itu. Nah, itu rumah sakit lapangan itu. Jadi, jangan bayangkan rumah sakit itu rumah sakit. Ini adalah hasil rumah-rumah warga yang kemudian kita sulap menjadi rumah sakit darurat. Dan itu pun harus tersembunyi, jangan sampai ketahuan. Ketika ketahuan, ya ini terjadi ketika tim kedua kami berangkat dan mereka berada di bangunan itu. Dengan izin Allah tidak ada korban. Hanya luka-luka ringan ya. Mereka memang pada saat itu sedang dalam kondisi yang terhalang. Yang satu ketiban kulkas. Justru kalau nggak ketiban kulkas malah kena keruntuhan tembok, malah bisa parah. Karena hanya ketiban kulkas. Yang satu ketiban bambu. Jadi justru terlindungi oleh benda-benda yang ada. Ini gambarnya. Sampai hari ini pun jadi masih menjadi senjata ampuh mereka. Ketika mereka tahu tempat-tempat rumah sakit, maka cukup. Nah sebelum saya lanjut, pertanyaannya adalah negara mana yang kurang ajar tempat rumah sakit itu berdasarkan konvensi kedua kesepakatan dunia internasional ya, ataupun internasional PBB itu tempat netral, tidak boleh ditembak, tenaga medis pun tidak boleh. Itu udah kesepakatan perang internasional. Negara mana yang sengaja mengebom rumah sakit? Israel. Dan sekarang baru Bashar Assad. Kalau ada yang katakan begini, di Indonesia ini ramai informasinya, nggak tahu kalau di Malang. Bashar Assad itu anti-Israel. Yang menggerakkan masyarakatnya itu Amerika. Opini ini disebarkan di Indonesia. Ya. Nanti saya jelaskan. Jangan dulu. Ya. Membuat orang penasaran itu penting, Pak. Dia tak ngantuk. Yang pasti kelakuan dasar anak itu sama sama Israel gitu loh. Rumah sakit itu dihantam, justru dijadikan sasaran tembak beberapa waktu yang lalu. Dan sempat ramai informasi Turki marah karena dimarahkan angkot sampai ke wilayah Turki dan menewaskan warga Turki. Dengar beritanya ya. Itu terjadi sekitar 1 bulan setelah saya pulang. Saya bilang, loh, ramai sekali. Turki marah, saya bilang. Padahal semenjak kami berada di sana, waktu itu saya keluar, sudah izin di Turki kita hanya 1 bulan, kita keluar mau pulang ke Indonesia. Kita sampai di perbatasan. Itu roket-roket Suria itu sampai ke Turki. Dan itu bukan yang pertama, itu yang diberitakan itu bukan yang pertama. Setiap hari, hampir setiap hari 1-2 roket Suria itu sampai ke wilayah Turki. Siapa yang diincar? Warga Suria yang sudah mengungsi ke tenda-tenda di perbatasan itu diincar untuk dibunuh. Jadi, hadirin saya bisa bayangkan betapa biadabnya masyarakat itu. Orang yang sudah ini, rata-rata anak-anak perempuan yang sudah tidak berdaya, mereka pergi ke Turki, itu diincar. Betapa biadabnya masyarakat itu. Nah ini kondisinya. Kemudian ini teman-teman, ya masyarakatnya, masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah tentunya sama seperti kita. Kemudian kawasan itu karena dekat dengan Latakia, maka berdekatan dulunya banyak dikuasai oleh orang Nusairiyah. Maka, tapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, mereka berhasil apa ya, merebut kawasan itu menjadi kawasan kawasan yang dikuasai oleh Mujahidin. Nah ini kegiatan dari Gondong Tiantu, ya. Ini singkat saja. Nah kemudian yang penting, tidak kalah penting adalah kegiatan dakwah. Jadi kita tim setiap berangkat selalu bawa satu orang dai. Mengapa demikian? Karena ternyata memang di sana banyak di antara mereka yang baru taubat ketika terjadi revolusi. Dan ini berkah jihad. Ya. Mereka baru bertaubat, mereka baru apa ini, baru kenal agama sekarang-sekarang ini. Ya. Bahkan saya jumpai sendiri bagaimana kalau di sini ada yang mengatakan ada orang Arab gak bisa baca Quran, gak mungkin. Oh, mereka harusnya baca Quran seperti baca Quran. Ya. Lalu kan sama tulisan-tulisan Arab. Saya lihat sendiri bagaimana orang ngomong bahasa Arab lancar tuh ya gak bisa baca Quran, betul aja. Ya. Itu di sana. Jadi kita kirim dai untuk juga ya, kita ada dai, sebenarnya bukan dai, mereka ini perannya sebagai penerjemah. Ada dokter yang berangkat kan enggak lancar bahasa Arab. Tapi yang sedikit mengerti bahasa atau sedikit mengerti apa tentunya dia paham bahasa Arab dan di sini sebagai dai maka juga sambil berdakwah. Saya kira ini informasi ya tentang apa yang dilakukan oleh tim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan ke sini, ya. Yang perlu dipahami bahwa konflik Suria turun dari bawah ini, konflik Suria bukanlah pergolakan politik domestik atau pergolakan politik dalam negeri, tapi ini adalah konflik ideologi jelas antara ideologi Syiah dan ideologi Ahlussunnah atau Islam. Ya. Nah, tinggal kekuatan-kekuatan yang lain ikut-ikut. Seperti Rusia, Cina itu punya kepentingan, ikut yang lain juga punya kepentingan. Tapi konflik utamanya adalah Sunni dan Syiah. Jadi kepada kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Malang, saya nggak tahu yang hadir apakah ada orang Syiah, karena beberapa kali saya mengisi persoalan ini orang Syiah datang. Ya, saya berdoa dan taubat. Jangan malu-malu dan jangan takut mengatakan bahwa konflik ini adalah konflik Sunni dan Syiah. Anda jangan protes kalau ditampak dari sekian orang meninggal. Saudara kami 44.000 dibantai oleh Anda. Jadi kalau mau damai ditampak, maka biarkan kami damai dengan Ahlussunnah kami di Indonesia sebagaimana kalian damai dengan Syiah kalian di Iran. Jangan tegur kami di sini. Itu penting Pak. Jawabnya pun bagus Pak. Bagus penyebaran Syiah maksud saya. Jadi penting ini. Ya. Bicara Suria tidak lepas dari persoalan Syiah ini. Nah, hadir wahai Rasulullah, betapa tidak ketika kami berada di Turki, ya, dekat kawasan perbatasan, kemudian kami berkeliling menunggu korban-korban luka yang ada di sana. Ternyata kawasan perbatasan dengan Suria ini di Turki ini banyak juga penganut-penganut Nusairiyah, Syiah Nusairiyah. Dokter-dokternya dengan itu juga ada penganut Syiah Suria. Jadi ketika kami datang, mereka tahu kami orang asing yang ingin membeli bantuan barangnya Suria, kami dipersulit. kamera kami disita, bahkan ada yang kami nggak dikasih masuk. Sampai kemudian kami cari mobil rental untuk sewa keliling kawasan itu, kami tidak jumpai pengelola rental mobil kecuali agamanya si Anasuria. Karena dia tahu pasti ini orang asing, nggak dikasih mobil sama sekali, bayar dua kali lipat, nggak boleh, pokoknya mobilnya nggak dikeluarkan. Bahkan titik terakhir lebih ganteng lagi mereka. Kalau mereka tahu kita nginap di satu rumah warga di kawasan Turki itu sebelum masuk ke dalam Suriah, itu mereka adil ke polisi. Apa pengaduannya? Ini ekstremis, teroris. Jadi orang ini warga negara Turki, warga negara Turki hanya punya keyakinan yang sama dengan Bashar Assad. Ini bukti kan bahwa ini kalau dia lihat di depan ternyata orang-orang di luar itu berkebutan. Maka wajar kalau dia berkebutan. Kemudian modus mereka di rumah sakit itu. Jadi orang-orang Suriah yang di bawah itu ingin penyakit berat. Korban banyak itu karena apa? Ketika kena serangan di dalam Suriah, mereka terluka. Penanganan di dalam itu tidak bisa maksimal. Karena listrik tidak ada, peralatan medis minim. Hanya pertolongan pertama saja untuk menghambat perdarahan. Kemudian dari dalam dibawa ke dalam Turki. Dari perbatasan itu masih sekitar 40 kilo lagi dari dalam rumah sakit. Jadi perbatasan harus tangani dulu. Nah kebanyakan mereka kehabisan jalan di jalan. Maka kemudian kita yang di jalan ini yang di rumah sakit tadi itu ya alatnya terbatas tetap. Kalau rumahnya begitu parah mau tidak mau kita tangani sebentar untuk menghentikan perdarahan atau dibawa ke Turki. Tidak ada jalan lain. Kalau rumah-rumah ringan bisa kita jahit. Tapi kalau yang berat, lubangnya sampai besar, ya, karena banyak kan kena pecahan mortir atau pecahan roket, langsung dibawa ke Turki. Nah, ketika sampai di Turki, mereka tidak mau masuk ke rumah sakit pemerintah Turki, karena rumah sakit pemerintah pemerintah dipenuhi oleh dokter-dokter yang beragama di Anusai. Apa modusnya terjadi? Misalnya, tangannya terkena peluru. Sebetulnya dijahit-jahit selesai. Tapi apa yang dilakukan? Diamputasi. Dan diamputasinya bukan di pergelangan, misalnya dia kena peluru di jari, harusnya pergelangan cukup. Tidak, diamputasinya juga nanti. Ini modusnya. Kalau kakinya terluka, yang sebetulnya dijahit sampai selesai, diamputasi sampai pangkal paha. Ini bukan katakan dia, kami saksikan dengan mata kepala yang kami sendiri. Betapa jahatnya mereka. Dan orang-orang Suriah itu sinyalnya kuat mereka. Ketika ketemu orang, satu kata diucapkan, dia tahu ini Suriah. Karena orang Nusairia itu punya logat bicara yang khas, dialek. Kalau Jawa ada khas ya. Orang mana aja kalau begitu ngomongnya meleketek langsung, nah ini pesisir utara ini. Jadi dialeknya khas. Jadi kalian tahu itu Nusairia. Jadi ketika saya misalnya ke rumah makan di Turki, ketika kami mau pulang transit kita rumah makan, mereka langsung bilang, wah hijir, ya ini babi. Maksudnya ini orang Nusairia, tahu mereka. Itu tukang masaknya Nusairia. Ini yang jualan Nusairia. Saya bilang, kalau begitu ngapain kita beli sama mereka? Saya bilang, ya ini ada lagi. Tapi kita nggak boleh makan sembelihannya. Nah, ini dari Makumullah. Jadi ini jelas konflik ideologi ini buktinya kami lihat sendiri bagaimana kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian apa yang diperlukan oleh Nusairia jelas banyak. Salah satu rumah sakit yang kami kunjungi, ikatan Dr. Nusairia mengatakan kepada saya begini. Utang kami di rumah sakit ini, itu mencapai waktu itu ya, 150 ribu US dolar. Antar kali itu ya berapa itu? Hutang, dan kami belum tahu dari mana membayar. Karena di rumah sakit itu, dua lantai penuh di rumah Suriah yang harus dirawat secara khusus. Maka ketika mereka ingin supaya memperlirik biaya, biasanya di rumah itu ditangani, setelah itu dirawat, mereka bawa murid ke rumah. Dan di rumah-rumah yang sekitar di perbatasan itu dibuat lebih sering untuk merawat proses penyembuhan pasien-pasien kita kalau di tahun rumah sakit kan biayanya lebih tinggi. Itu baru satu rumah sakit, 150 ribu US dollar. Sementara di sekitar perbatasan itu ada 40 rumah sakit. Dan tantarannya satu rumah sakit, dua lantainya penuh oleh rakyat Suriah. Dulu di dalam. Yang di dalam apa lagi? Yang di dalam Suriah maksud saya. Nah, akhirnya dari Rasulullah, ini menjadi hal yang ya sampai hari ini ketika kami datang ke sana, jadi kami ini hanya setetes air di tengah danau. Bantuan kami itu rendah berapa dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Nah, akhirnya dari Rasulullah, jadi betapa kita masih perlu ya Kalau sekarang ramai informasi bahwa sebentar lagi Basarnas tumbang, Basarnas tumbang bukan pertama salah. Basarnas tumbang itu, apa kemudian Basarnas tumbang juga? Mereka sekarang tidak punya pekerjaan, infrastruktur hancur, ekonomi hancur, semuanya hancur. Mereka masih butuh bantuan kita, walaupun Basarnas tumbang, kita doakan segera tumbang. Hadirin rahimakumullah, jadi itu kondisi yang ada di sana. Kemudian di tempat rumah sakit tadi, yang teman-teman yang tadi ada gambarnya, ya teman-teman bertugas, itu kawasan Jabal Atras yang dikuasai oleh Mujahidin. Dekat kawasan itu sekitar berapa kilo, sekitar hanya 10 kilo mungkin, itu batas terakhir kawasan dikuasai Mujahidin. Sebelah sananya sudah dikuasai oleh Tentara Asad. Yang berjaga di perbatasan itu hanya bertugas 150 Mujahid. Sementara di jadi ini batas daerah yang dikuasai Mujahidin dengan pos pasukan Basar Asad itu jaraknya cuma 150 meter. Jadi ini tempat peperangan Mujahidin di pinggir jalan sana itu udah dilatih Tentara Asad. Jadi bisa teriak-teriakan, bisa saling medokan antara Mujahidin dan Tentara Asad. Jumlah mereka 2.500 tentara. Mujahidin yang berjaga di perbatasan itu 150 Mujahidin. Itu menjadi tempat paling depan, karena di belakang Mujahidin Mujahidin ini adalah kawasan terus sampai ke Turki itu dikuasai oleh Mujahidin. Dan sekarang sudah menjadi tempat yang aman bagi para pengungsi. Mereka tandingnya, kalau mereka jebol, habis di sebelah. Hanya ada 150 orang. Dengan kualitas agama yang tidak perlu dipertanyakan. Subhanallah. Tawakalnya tinggi, tidak punya apa-apa. Satu ketika mereka menangkap satu tentara Asad. Ini cerita soal ini Pak, bersanad. Tangkap tentara Asad, dia tanya, kalian tahu jumlah kami? Kalian juga lihat kami. Kalian banyak, kenapa kalian tidak berani menyerang kami? Dia hanya berani menyerang kalau teroket, serangan udara. Kalau serangan darat tidak berani. Apa jawab mereka? Allah, justru kami mempertimbangkan tidak mau menyerang kalian karena kami lihat kalian banyak. Banyak dari mana? Kami suka lihat di bukit-bukit banyak kalian berkumpul di sana. Pakaiannya ada jualan putih. Itu pasukan dari mana? Kami berpikir itu dari pasukan asing yang membantu kalian. Maka kami tidak berani menyerang kalian. Subhanallah. Jadi yang kita harus satu banyak penjualan seperti itu. Ketika saya bertugas di sana, hari kedua Idul Fitri, pagi-pagi, jam 8 pagi, roket. Serangan roket. Menewaskan satu warga sekitar. Untuk kami ke pemakaman. Hancur perutnya. Dan 40 ekor kambing, jadi orang ini sedang mengembala kambing. Dihantam roket, 40 kambingnya juga mati. Tak orang-orang ini. Insya Allah saya. Kemudian saya datang, itu darah bercucuran. Yang menarik apa? Kita bisa bayangkan kalau darah itu bercucuran, bau apa? Bau anyir darah ya. Tidak ada satu pun, memang tidak wangi, bau wangi tidak. Tapi tidak juga bau anyir darah. Bukan kata tahu siapa, ya saya lihat sendiri ini mayatnya ada di sini, dekat sekali di arah bercucuran. Tidak ada doanya secara sedikit pun. Oke, akhirnya kita makamkan. Ya, lebaran di sana ya itu, pakai petasan besar. Bisa ya kan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kondisi yang ada di sana. Nah, saya akan melanjutkan ke persoalan ini. Tadi sebutkan ada kepentingan ideologi, kepentingan orang Indonesia dan China. Kalau jelas kepentingannya ideologi, jelas kontrak Sunni, dia ingin membersihkan Sunni. Dia punya proyek namanya proyek persianisasi atau proyek 21 oleh Iran. Mereka ingin buat imperium Fatimiyah jilid 2. Kita tahu pada masa lalu mereka punya imperium Fatimiyah. Yang kemudian habis dibersihkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah sampai ke akar-akarnya di Mesir. Termasuk di Suria. Suria itu guru kuasa mereka juga habis bersih. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan di Damaskus. Di masjid di sisi salah di sisi luar masjid Jami'ah Umawi. Dari mana di sana terdapat menara Baydah, ya, menara yang putih tempat turunnya Nabi Isa insya Allah. Itu ada di Damaskus. Nah ini petanya, ini proyek biasa di Iran. Iran ingin buat imperium Syiah yang terbentang dari negara mereka Irak dan Suriah sampai ke Lebanon itu di utara Palestina. Yang warnanya biru itu Palestina, utaranya itu Lebanon. Ya, ini saya tunjukkan. Tadi kan saya sebutkan Gaza itu di mana, kemudian apa lagi? Al-Quds di mana? Ini saya tunjukkan. Gaza itu ada di sini Pak. Ini ada anak panah di Gaza. Berbatasan langsung dengan Mesir. Ya. Damaskus itu ada di sini. Ya, ini Damaskus. Kemudian di mana Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa itu tengah-tengah sini. Jadi Damaskus di utaranya, Gaza di selatannya. Status Gaza dan Damaskus itu sama. Bukan kawasan yang memiliki Baitul Maqdis. Kalau dikatakan di Palestina ada Baitul Maqdis, sekarang Baitul Maqdis kuatnya siapa? Israel gitu. Ya, jadi tadi yang awal kita sebutkan, ini proyek bulan satu Irak. Ah ini kalau ini ketakutan Rusia khawatir dengan Syria akan meluas ke kawasannya. Karena kan kawasan ini, ya, ini Turki, ini kawasan Kaukasus, tempat Mujahidin. Khawatir mereka nanti mengekspor Mujahidin dari Syria ke negara-negara itu. Jadi mereka Irak juga mengirimkan pasukannya yang Syiah untuk membantu mereka. Karena mereka semua khawatir kalau nanti jatuh ke tangan umat Islam jadi basis. Karena kan dalam hadis disebutkan Suriah itu Ardul Mahsyar wa Mansar, ya. Negeri atau bumi tempat berkumpul dengan mudah. Itu salah satu hadis disebutkan seperti itu. Ini ada bahasa Arab ini, kami hanya untuk engkau ya Allah. Orang sana punya yel-yel, ya Allah malana ghoiruka ya Allah. Itu yel mereka, kami hanya memiliki engkau, kami tidak memiliki siapa kecuali engkau. Kepentingan Mujahidin, apa kepentingan Mujahidin di sana? Syria is the perfect enemy, ini hasil penelitian musuh. Ini hasil penelitian orang kafir, Amerika. Mereka menguji bahwa Syria itu perfect enemy apa? Musuh yang paling sempurna. Artinya kalau umat Islam ingin mencari musuh yang top, yang mantap itu ya Suriah, Bashar Assad. Kenapa? Karena ada Israel di belakangnya, dan Bashar Assad ini tiran yang sangat kejam. Ya. Jadi ibaratnya kejahatannya terhadap Islam sudah maksimal, maka cocok dijadikan musuh. Ya. Kemudian kemudian kita damai Al-Quds dan Khilafah, kemudian nunggu tentang Fadilah Syam. Ini kepentingan Mujahidin. Nah ini yang tadi saya sebutkan, bahwa Syria menjadi gerbang perbatasan Palestina, bukan Gaza. Jadi yang perlu dicatat. Sekali lagi, bukan kita nggak mau bantu Gaza loh, tapi jangan lupa itu. Perhatikan, kemarin beberapa hari Jabhatun Nusra. Jabhatun Nusra ini salah satu faksi Mujahidin di sana. Ini di newsletter yang kita bagikan tuh ada peta kekuatan Mujahidin. Ya, bisa dibaca nanti. Jabhatun Nusra salah satu faksi yang mereka punya basis di Dirbur. Dirbur ini kawasan timur Syria yang berbatasan dengan Irak. Dan kawasan Dirbur dan sekitarnya hari itu sudah 100% dikuasai oleh Mujahidin. Ya. Nah kemudian Amerika menetapkan mereka sebagai kelompok teroris karena dianggap berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Namun apa yang terjadi? Justru masyarakat Suriah berbondong-bondong berdemonstrasi membela Jabhatun Nusra. Bahkan salah satu komandan FSA, Syrian Army, yang mereka juga Mujahidin, ya. Yang dengan para Asad, dia membela jenderal yang membela dari Asad menyatakan bahwa kami menolak keputusan Amerika yang mengatakan Jabhatun Nusra adalah organisasi teroris. Mereka tidak pernah melakukan tindakan yang ilegal. Mereka berperang di kami bersama kami dan sampai sekarang kami akan terus berperang bersama mereka. Jadi justru Jabhatun Nusra dibilang pahlawan oleh masyarakat Suriah. Nah, Amerika ini pusing. Ya. Peta politiknya begini, Pak. Kenapa orang selalu menyamakan Suriah dan India? India itu kan Amerika kan, Suriah itu juga. Loh, kalau itu Suriah itu nggak sampai hitungan beberapa bulan, selesai. NATO turun tangan, Suriah 20 bulan Amerika belum turun tangan. Jangan disamakan, beda. Hanya Amerika, ketika Bandar nanti akan tumbang, baru mereka merapat. Makanya kenapa kemudian mereka akan induknya merapat? Karena ketika Bandar tumbang, mereka ingin main. Khawatir kalau tidak dikuasai oleh Mujahidin selesai oleh Israel. Ya, nanti saya tahu Israel dan Suriah berbatasan langsung. Ya. Itu yang terjadi. Maka kemudian Amerika sekarang sedang membuat musuh bersama dengan Rusia. Kan Rusia adalah Asad nih. Amerika kan gak suka sama Asad nih ceritanya nih. Actingnya dipanggung begitu. Sekarang sudah sepakat. Cari musuh bersama, Jabhatun Nusra. Artinya ini akan gantung lagi dengan Suriah, tapi tolong berusia menjadikannya dari teroris, kan gitu kalimatnya. Tapi apa yang terjadi? Justru masyarakat Suriah sekarang mengatakan bahwa siapa bilang mereka teroris, mereka adalah menolong kami. Kami berperang bersama bersama mereka bersama-sama, kalian belakangan itu baru datang menjadi pahlawan kesiangan. Asalannya begitu. Alhamdulillah. Ya. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada kekuatan, kekuatan di surya, ada probasar, ada kita tidak boleh mengingkari bahwa ada juga orang-orang munafik ini dari rakyat surya sendiri yang kemudian kebaran. Ya. Tapi jangan khawatir bahwa mereka tidak punya kekuatan besar. Misalnya begini, kalau kita baca berita itu kualiti, ya, apa namanya gambar ekonomi surya berbicara di sini-sini, itu tidak mewakili rakyat surya. Sampai ketika saya masih di sana, saya nanya, itu mereka mengatakan demikian-demikian, siapa mereka? Mereka itu tidak mewakili kami. Biarlah saja mereka bicara. Emang siapa mereka? Mereka beri masalah yang sama kami datang ke sini. Ya. Yang bergara-gara adalah para mujahidin. Bukan? Bukan mereka. Itu memang kader barat. Ini tiga. Kemudian peran umat Islam Indonesia. Ini pentingnya. Harus kita sadari bahwa first front atau front utama itu ada di Timur Tengah. Indonesia tidak akan menjadi front utama. Itu perlu kita sadari. Terutama ini yang punya semangat-semangat jihad. Indonesia tidak akan menjadi first front. Kenapa demikian? Itu buatnya begitu. Dan tanpa hari itu begitu. First front itu Timur Tengah. Second front Asia Selatan. Asia Tenggara, third front. Front ketiga. Jauh. Lalu temanya bagaimana? Apa tugas second front dan third front? Memberikan support kepada first front. Barat pun sadar bahwa first front Timur Tengah. Siapa itu? Mereka, maka mereka mengkader penguasa-penguasa Arab untuk menjaga kepentingan mereka dan Israel tentunya juga apa namanya menjadi orang atau pihak yang di first front. Barat, NATO, Amerika dan seterusnya dan lainnya menjadi second front. Mereka tugasnya apa? Mensupport. Bukan justru Amerika bikin front baru di Amerika sana perang lawan Iran gitu, enggak. Karena mereka sadar politik, sadar peta politik. Dan bisa jadi mereka membaca di luar Rasulullah SAW. Buktinya tadi kebetulan oleh Ustaz Yahudi dan Paul Gorgon. Itu ada di hadis siapa? Hadis itu kita dari Nabi SAW, tapi lo Yahudi percaya gitu loh. Jadi kan? Jadi Asia Tenggara terperang. Apa tugasnya tersebut memberikan supporting? Bukan membunuh, bukan apa ya, bahasa saya itu bukan justru sibuk sendiri, ya sibuk sendiri, tapi justru memberikan support yang kepada mereka yang ada di sana. Maka ini dikhawatir oleh Barat bahwa hari ini faktanya di dalam itu banyak dari Australia, dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman, ini negara Barat semua ya, Muslim dari negara itu datang ke Suria. Untuk apa? Berjihad pak. Yang pasti bukan berdagang mereka. Kemudian dari Bosnia, dari Bosnia, semua berkumpul sekarang di Suriah. Wallahu a'lam apakah ini akan menjadi kumpulan yang disebut oleh Allah Fa'ifah Al-Mansur. Nah ini sekarang kita masuk ke pembahasan yang tadi. Apakah benar banyak asal hati Israel? Kemudian rakyat Suriah ini digerakkan oleh Amerika untuk menjatuhkan banyak asal karena banyak asal hati Israel. Kenapa demikian? Orang melihat kan Basar Asad sama Iran. Iran itu kan galak sekali sama Israel. Kemudian Hizbul Syaitan, saya nggak mau bilang Hizbullah, tadi bilang Hizbullah salah. Hizbul Syaitan di Lebanon, katanya galak banget sama Israel, katanya. Kata berita. Beritanya punya mereka juga, TV-nya. Press TV, itu punya Iran. Dan itu menyebarkan propaganda Syiah. Apa benar? Pertanyaan saya sederhana. Pernahkah kita mendengar Gaza itu dibombardir bukan dari kemarin, dulu tahun 2008 ya, atau 2009. 24 hari Gaza dibombardir bom kanker oleh Israel. Ya kan? Pernahkah kita dengar kabar Bashar Assad melontar roket dari Damaskus ke Israel untuk menghentikan Israel agar tidak menyerang Gaza? Pernah dengar enggak? Pertanyaan sederhananya, berapa peluru yang dilontarkan oleh Bashar Assad untuk Israel? Kalau memang dia anti Israel. Kazab, dusta. Kita balik dulu ke peta. Bentar, ini petanya jauh. Nah. Ini Damaskus, kita bisa lihat ya. Ini Damaskus. Ini Israel. Hadirin sekalian, antum bisa lihat dekat gak jaraknya itu. Dan di Damaskus ada pangkalan militer Rusia. Persenjataan Suriah itu disupport habis oleh Rusia. masa dia nggak punya pulau kendali yang jarak jauh sama Bang Israel? Punya. Kemudian, kalau pernah menjemput istilah dataran itu digoyang, ini dataran digoyang. Ini dataran digoyang. Jadi ini sekarang sudah masuk kawasan Israel. Logikanya, kalau memang bahasa dataran Israel, tinggal melontar roket selesai ke Israel. Dekat jaraknya. Tapi tidak pernah itu ada ceritanya mereka melontar roket. Bahkan dataran digoyang itu diangkatnya juga mereka, itu yang paling penting. Kemudian, mana dataran tinggi golan dibesarkan? Nah, ini dataran tinggi golan. Golan, hey, ini yang kemudian disengketai oleh Suria dan Israel. Yang sekarang sudah menjadi kawasan Israel. Apa yang terjadi? Bahwa rakyat Suria, bahkan kan di Suria ini banyak rakyat Palestina yang menuju ke Suria. Sekarang mereka menuju lagi, karena mereka dibantai juga. Rakyat Palestina sekarang dibantai dengan Suria. Tidak boleh mendekat ke daerah ini. Pengungsi Palestina tidak boleh mendekat ke kawasan ini. Jadi justru banyak anak itu menjadi anjing penjaganya Israel. Ini yang sebenarnya. Jadi tidak benar. Kalau dikatakan, tapi Iran kan anti Israel. Dengan izin Allah, bismillah saya pernah pergi ke Iran. 8 hari saya berada di Iran. Keliling-keliling dari Teheran, ke Qom, ke Isfahan, beberapa kota saja tadi. Ternyata, komunitas Yahudi terbesar selain di Israel, perhatikan, selain Israel, di kawasan Timur Tengah itu, komunitas Yahudi terbesar selain Israel ada di kota Isfahan. Dan itu ada di Iran. Saya berani bersumpah, kalau ada orang Syiah yang tidak setuju, ayo berbahalah sekarang cepat. Saya bukan katanya-katanya, saya bertemu langsung dengan Rabi Yahudi di Kota Isfahan. Ini Rabi Yahudi, tidak bukan berani. Maksudnya ini maksud saya di sini, duduk di sini Rabi Yahudi. Lihat langsung lihat bagaimana di sana ada Kota Yahudi. Perhatikan hadis-hadis akhir zaman bahwa Dajjal akan muncul dengan sekelompok Yahudi dari mana? Dari Isfahan, coba cari hadisnya. Saya banyak PR nih yang ngaji, habis kami akbar ini. Itu sudah ada di sana. Jadi kalau dikatakan Iran anti Israel itu aduh, kayaknya sulit ya. Tapi kemarin itu katanya yang membantu Hamas, roketnya itu ada dari Iran katanya. Saya 2 hari yang lalu bertemu dengan Ikhwan dari Gaza. Saya tanya, Mas, Ikhwan ini punya nolikku, bisa ketemu sama dia? Ya. Saya waktu itu ketemu dengan beberapa pejabat-pejabat di antara Ikhwan. Betul, saya bilang, itu dibantu sama Iran. No. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka buat roket itu. Bukan dibantu sama Iran. Kalaupun ada dari Iran, itu tidak gratis. Tapi Hamas beli ke Iran. Bohong itu semua kata dia. Dan itu kerjaannya media-media mereka. Jadi perhatikan ya, tidak betul. Iran anti-Israel itu bohong. Jangan dipercaya. Ini masih banyak sebetulnya. Nah ini contoh ya. Ini siapa itu? Ahmad bin Najjar dengan Rabi Yahudi. Jadi jangan terang kepada Nabi Israel itu untuk apa? Mengalihkan perhatian kaum muslim ke Gaza. Karena kaum muslim sudah mulai sadar banyak yang membantu Suriah lalu dialihkan. Nah sekarang kan ketutup isu Suriah di Indonesia juga. Tetapi lagi dengan teriak kepada Ikhwan yang punya lembaga pro Palestina, tolong sadar kalau antum melibatkan Al-Aqsa itu kan dari Damaskus bukan Gaza. Tapi Gaza tetap kita bantu. Tapi Gaza tetap kita bantu. Ini kelakuan. Nah ini gambar buku. Cari di internet. Catat sekarang kata kuncinya itu. Triangular alien. Atau kalau yang bisa bahasa Arab, At-Tahallum As-Sulasi. Kata klik di Google, keluar nanti bisa di-download buku ini. Ini buku resmi dipublikasi oleh sebuah universitas dan yang menulis orang Iran sendiri yang menyebutkan konspirasi antara Amerika, Iran, dan Israel. Bahkan dilampirkan kawat-kawat diplomatik, ya, surat-surat diplomatik antara Iran, Amerika, dan Israel. Tapi tidak ada bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris atau Arab. Nggak apa-apa, di download saja dulu. Siapa tahu nanti ada relawan yang mau berjuang menerjemahkan itu, tidak dibayar, disebarkan bagi kaum muslimin kan bagus. dan khususnya disebarkan di kawasan Bangil. Nah itu penting buku ini. Ini banyak pernyataan-pernyataan saja. Nah ini, Kofi Annan mengatakan Suriah bukanlah Libya, dia tidak sedang menutup, namun dia akan melejak melewati negara-negara. Ini Rusia. Kekhawatiran kami adalah jika Suriah jatuh dan kelompok ekstremisme mengambil alih kendali yang dan yang tidak seorang pun akan suka dengan hal itu. Hal ini akan mengganggu stabilitas seluruh kawasan. Ya banyaklah. Nah, kalau ini foto nih. Afwan bukan saya narsis. Kenapa begini pajak? Sekali lagi, kalau dikatakan Bashar Assad anti Israel, ini saya berfoto dengan ini orang yang paling kiri, ini namanya Syekh Muhammad Abu Turha. Ini adalah seorang ulama muda, ya, atau bisa dikatakan ulama muda, yang dia orang Palestina asli, mengungsi di kawasan Latakia. Namanya Kem Pengungsian Al-Ahidin. Dan saya pernah berkunjung ke sana sebelum terjadi revolusi ini. Revolusi ini terjadi bulan Maret 2011, saya berkunjung ke sana jauh Januari 2011. Ketemu dengan beliau, itu ini ada topinya, ini saya dikasih topi, topinya tulisannya Hamas. Sama beliau di Latakia, itu di kawasan Suriah. Qadarullah, kemarin ketika saya pergi ke sana, saya berjumpa dengan orang Palestina yang tinggal di pengungsi yang sama dengan Muhammad Abu Turha. Ketika saya jumpa, aku saya tanya, di sana ada seorang dari muda, saya bilang. Saya agak lupa namanya, saya bilang. Ya, saya ingat-ingat, tapi saya pengen tahu, dia langsung disebut namanya. Muhammad Abu Turha, benar, saya bilang. Terus orang ini bilang, itu adalah sahabat saya. Begitu. Saya bilang, saya kenal dengan dia, loh. Kok kamu bisa kenal? Kenal dari mana? Saya dulu pernah berkunjung ke tempat kamu, saya bilang begitu. Saya tanya, sekarang bagaimana nasibnya? Kemana Muhammad Abu Turha? Wallahu'alam la'adim. Saya tidak tahu. Terakhir yang saya tahu, dia tertangkap oleh tentara Suriah. Dan kemudian sampai hari ini saya tidak tahu nasibnya. Apakah dia masih dalam penjara atau dia siap dunia. Ini aktivis Hamas. Ditangkap oleh Bashar Assad, disiksa oleh Tidimun. Wallahu'alam biswab. Dan penghukum pengungsi Al-Aidin itu sekarang sudah hampir rata dengan tanah yang sudah dibom oleh Bashar Assad. Isinya pengungsi Palestina. Masihkah kita mau mengatakan Bashar Assad anti Israel dan pendukung Palestina? Itu semua omong kosong. Termasuk Iran. Iran anti Amerika. Bohong, saya kasih bukti satu. Di Irak, sekarang yang berkuasa yang diambil oleh PBB itu siapa? Nuri al-Maliki. Nuri al-Maliki itu Syiah atau Sunni? Syiah. Siapa yang mendukung Nuri al-Maliki jadi presiden? Amerika. Nuri al-Maliki adalah temannya Iran. Kenapa Iran teriak-teriak anti Amerika tapi di Iran mereka berdebat mesra? Jadi semua ini akan kosong. Dan sekarang Iran juga mendukung Bashar Assad mengirimkan milisi untuk membantu kaum muslimin. Kalau Iran jangan ditanya, sementaranya dikirim pakai pesawat komersial ke Damaskus. Tapi hari ini dia tidak bisa, karena dengan izin Allah bandara Damaskus berhasil dikuasai oleh Mujahidin. Ini yang terjadi. Jadi bohong deh kalau dibilang Iran anti Amerika itu bohong. Pertanyaan saya sederhana, berapa peluru yang ditembakkan oleh Iran untuk Amerika? Padahal Amerika berkelana di Irak. Kita tahu Irak bertetangga dengan Iran. Kemudian Amerika berkelana di Afghanistan. Kita tahu Iran berbatasan dengan Afghanistan di timur. Kenapa bertetangga dengan bangsa Amerika? Kalau cuma bisa bersandiwara di panggung, gak usah aman di ngejek. Aku yang bisa maju, sekarang berisi ke depan, saya langsung pakai wartawan, teriak melawan Amerika, terus saya terkenal langsung. Jadi jangan tertipu, saya lagi jangan tertipu. Saya kira itu yang disampaikan karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti mungkin bisa lebih panjang akan tanya jawab. Kalau ada yang ditanya, sekarang terus saya kembalikan ke moderator. Ikhlasilah sekalian, sebelum kita menutup acara ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yakni, insyaallah tanggal 23 Desember nanti, hari Ahad, di Masjid Baitul Ma'mur.